Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakallahu fikum, telah kita baca pada pertemuan terakhir matan dari Aqsamu al-Kalimah. Nah, ini yang dihafalkan matannya. Sedikit demi sedikit antum hafalkan supaya nanti kita masuk di pertemuan yang tatap muka sudah bisa menyetorkan hafalannya masing-masing. Kemudian juga jangan lupa untuk mengerjakan as'ilah sebagai khulasah ringkasan dari durus yang telah dipelajari. Qala syari wa akulu الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا لا يحلو واحد منها أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء الاسم والفعل والحرف. Kata syair saya katakan, lafaz-lafaz yang orang Arab menggunakannya di dalam ucapan mereka dan dinukil kepada kita dari mereka, maka kita berbicara dengannya di dalam percakapan-percakapan kita, di dalam pelajaran-pelajaran kita, dan kita membacanya di dalam kitab-kitab kita, dan kita menulis dengannya kepada keluarga kita, menulis surat kepada keluarga-keluarga kita, teman-teman kita. Tidaklah kosong darinya, dari kalam tersebut, ada padanya salah satu dari tiga perkara. Lafaz-lafaz tersebut yang dinukil kepada kita dari orang-orang Arab, tidaklah kosong dari salah satu dari tiga perkara itu, yaitu al-ismu wal-fi'lu wal-harfu. Ima lafaz itu berupa isim, berupa fi'il, dan berupa huruf. Hanya tiga ini saja di dalam bahasa Arab, lafad-lafad itu. Berupa isim, fi'il, dan harf. Apa dalilnya? Dalil tentang tiga perkara ini adalah at-tatabbu'u wal-istiqra'. Dalilnya adalah penelitian. Qala amal ismu fahuwa fil lughati ma dalla ala musamman. Adapun isim secara bahasa adalah apa yang menunjukkan atas sesuatu yang dinamai. Isim adalah apa yang menunjukkan atas sesuatu yang dinamai. Wa fi istilahin nahwiyyina kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran li zamanin. Secara istilahnya para ahli nahwu, isim adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya dan tidak dikaitkan dengan keterangan waktu. Kata tersebut tidak berkaitan dengan keterangan waktu. Disebutkan dalam ta'liq, qala al-Khudhari fi hasyiyatihi 'ala Ibnu Aqil. Berkata al-Khudhari dalam catatan kakinya terhadap Ibnu Aqil, qawlu ghairu muqtarinatin bi zamanin, yang tidak berkaitan dengan keterangan waktu, kharaja bihil fi'lu, keluar dengannya fi'il. Karena fi'il itu apa? Berkaitan dengan keterangan waktu. Sekarang lampau atau akan. Lanahu amsi wal an. Tidak seperti kata amsi kemarin dan al an. Kenapa? Fa inna madlulahu nafsuz zamani. La'annahu muqtarinun bihi. Karena yang ditunjukkan oleh kata amsi dan al-an, amsi kemarin, al-an sekarang, adalah waktu itu sendiri. Ya, bu, tidak bahwasanya dia itu berkaitan dengan waktu. Jadi kata amsi itu adalah waktu itu sendiri, bukan berkaitan dengan waktu. Sehingga amsi, al-an itu isim. Nah, beda dengan fi'il, seperti ja'a. Nah, itu berkaitan dengan waktu al-madi, lampau. Nah, adapun amsi atau al-an, ini isim. Walaupun, karena dia menunjukkan waktu. Walaupun dia kata keterangan waktu, sehingga bukanlah yang dimaksud dengannya apa? Muqtarinun bizamanin. Berkaitan dengan waktu, karena amsi dan al-an itu adalah waktu itu sendiri. Nafsu zaman. Wal muradu ghairu muqtarinatin bi ahadil azminati wad'an la bimutlaki zamanin. Nah. Dan yang dimaksud dengan tidak berkaitan dengan salah satu dari waktu, keterangan waktu, ini secara penggunaan. Misalkan apa? Hadoro, telah hadir. Ya, duru. Nah, sedang atau akan. Lah, tidak mutlaki zamanin. Waktu secara mutlak. Ya, la yakhrujanahu sobuh. Supaya apa? Supaya tidak keluar dari isim itu seperti as-sobuh. As-sobuh wa syurbu awalun nahar. Minum di waktu pagi. Minum-minum di waktu pagi itu namanya subuh. Nah. Ini mutlakuz zaman. Ya. Zaman secara mutlak. Waktu secara mutlak. Wal ghubub huwa wasyurbu akhirahu. Al ghubub itu minum di sore. Sore hari. Wal qil huwa syurbu wastahu. Qil adalah minum di pertengahan siang. Fa inna ma'naha muqtarinun bi mutlaqiz zamanin. Makna daripada tadi subuh, ghubub, al-qil. Naam, itu berkaitan dengan waktu secara mutlak. Subuh ya, seperti waktu pagi, subuh itu berkaitan dengan waktu secara mutlak yaitu subuh. Wala yu'lamu ahwa madin am ghairuhu. Dan tidak diketahui apakah dia lampau atau yang selainnya. Intaha. Baik, ini definisi al-isim. Ya, ta'liqat, tambahan-tambahan catatan kaki ini faedah tambahan. Antum kalau mungkin belum bisa memahami dengan baik, antum fokus kepada syarahnya. Ya. Baik, nahwu contohnya Muhammadun wa Aliun wa Rajulun wa Jamalun wa Nahrun wa Tufahatun wa Laimunatun wa Asun. Seperti Muhammadun, Aliun, Rajulun, Jamalun, Nahrun, sungai, Tufaha, apel, Laimunah, jeruk lemon, wa Asa, tongkat. Faqulu wahidin min hadhil alfadhi yadullu ala ma'nan. Masing-masing dari lafaz-lafaz ini menunjukkan makna. Walaysa az-zamanu dakhilan fi ma'nahu fayakunu isman. Dan tidak ada keterangan waktu yang masuk pada kata-kata ini, di makna kata-kata ini, maka jadilah dia isim. Baik. Wa amal fi'lu fa huwa fil lughati al-hadatsu. ataupun fi'il secara bahasa adalah al-hadas, kejadian. Istilahin nahwiyina, adapun istilah nahwiyin, fi'il adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat atau waqturinat bi ahadil azminati thalasati wa alati yalmadi wal hal wal mustaqbal. Secara istilahnya para ahli nahwu, fi'il adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya dan berkaitan dengan salah satu dari keterangan waktu yang tiga, yaitu madi, lampau, hal sekarang, dan mustaqbal akan datang. Nahwu kataba fa'innahu kalimatun dalat ala makna, fa'innahu kalimatun dalatun ala maknan wa huwal kitabah. Contohnya kataba, dia adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna, yaitu al-kitabah, menulis. Wahadal makna muqtarinun bizamanil madi. Makna ini berkaitan dengan waktu lampau, telah menulis. Wa nahu yaktubu fa innahu dalun ala maknan wa huwa al-kitabatu aidan. Contoh yang lain yaktubu, dia adalah kata yang menunjukkan atas satu makna juga, yaitu menulis. Naam, wa hadzal makna muqtarinun bizamanil hadir. Makna ini berkaitan dengan waktu sekarang. Wa nahu uktub fa innahu kalimatun dalatun ala maknan wa huwa al-kitabatu aidan wa hadha makna wa hadha al-makna muqtarin bi zamanil mustaqbal alladhi ba'da zamanit takallumi. Contoh yang lain uktub, dia kata yang menunjukkan suatu makna, yaitu menulis juga, dan makna ini berkaitan dengan waktu yang akan datang, yang setelah waktu pembicaraan, setelah waktu uktub, tulislah, nah, kejadian menulis itu akan terjadi setelah diucapkan. Nah, wa mislu hadil alfadhi, yang semisal lafad-lafad ini, nasoro yansuru unsur, telah menolong, setampakan menolong, tolonglah. Wa fahima yafamu ifham, faham, ya. Alima ya'lamu i'lam, mengetahui. Jala saya jelisu ijlis, duduk, dorobaya dribu idrib, ukulah. Nah, antum tinggal menyesuaikan, telah, sedang atau akan. Wal fi'lu ala salasati anwa'in madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'l ada tiga macam, madi, mudhari', dan amr. Ini adalah pendapat yang benar, karena disana ada khilaf. Nah, ini matanya Basriun. Madin, ini semanku, Evan. Sehingga madin ini rofa, karena asalnya madiyun. Kita sudah sering kita sebutkan i'lal daripada kalimat ini. Nah, biasanya madin ini rofa. Madiyun. Mudhari'un wa amr. Karena dia mankus menjadi madin. Nah, madiyun, ya ditanwin. Tanwin itu asalnya nun sukun. Nah, dikembalikan ke nun sukun dulu jadi madiyun. Kemudian ya-nya di sukun, listis kalidom mati alaiya fasara madin. Suma khudifatil ya iltiqai sakinin fasara madin. Nah, ya-nya dibuang karena bertemu dua sukun, jadilah madin, kemudian nun dikembalikan ke tanwin. Baik, fal madi. Nah, isi mankus, itu ya-nya akan kembali. Di antaranya ketika ada alif lam. Madin al-madi da'in ad-da'i. Qala fal madi ma dalla ala hadasin waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takallumi. Al-madi adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi di waktu yang sebelum waktu pengucapan. Madi itu menunjukkan kejadian yang terjadi sebelum waktu pengucapan, sebelum diucapkan itu sudah terjadi. Telah, ya, seperti kata bah, telah menulis, fahima, telah faham, khoroja, telah keluar, samia, telah mendengar, absoro, telah melihat. Nah, ini sampai samia tadi yang tiga huruf, absoro yang empat huruf, telah melihat, takallama yang lima huruf, telah berbicara, istaghfaro, enam huruf, telah minta ampun, istaroka, telah berserikat. Nah. Qala wal mudhari' ma dalla ala hadasin yaqau fi zamani takallumi au ba'dahu. Mudhari' adalah apa yang menunjukkan perbuatan atau kejadian yang terjadi di waktu pembicaraan atau setelahnya, sedang atau akan. Sebutkan dalam ta'liq, qala sahibul khulal, qala al-ahdath fil kawakib fi ta'rifihi lil fi'lil mudhari' wa huwa ma dalla 'ala ma'nan muqtaranin bi ahadi zamanil hali nahu yakumu wal istiqbal. Nahu sayakumu. Wala yata'ayyanu li ahadihima illa bi qarinatin. Berkata ahda dalam kawakib, dalam definisinya terhadap fi'il mudhari' adalah apa yang menunjukkan atau satu makna yang berkaitan dengan salah satu dari dua waktu. Sekarang seperti yakumu dan istiqbal seperti sayakumu. Yakumu sedang berdiri, istiqbal akan berdiri. Wala yata'ayyanu li ahadihima illa bi qarinatin, dan tidak bisa dipastikan untuk salah satu dari keduanya. Fi'il mudhari' itu bermakna sekarang, sedang atau akan, tidak bisa dipastikan kecuali dengan adanya qarinah, adanya faktor yang menunjukkan. Seperti sayakumu, apa qarinahnya? Ada sin. Nah, itu menunjukkan akan. Kalau belum ada, maka nah, wa inda tajarrudi anha yakunu muhtamilan lahuma. Kalau masih kosong, ketika kosong dari qarinah, tidak ada faktor yang menunjukkan atas ini untuk sekarang atau akan, maka fi'il mudhari' itu memiliki ihtimal kemungkinan untuk sekarang atau akan. Wa yata'ayyanu lil istiqbali idza dakhalat alaihi sinu wa au sawfa au. Dan dipastikan fi'il mudhari' itu untuk mana istiqbal apabila masuk atasnya sin, saufa, apalagi masukkan an, lan, ya. Atau ada keterangan gua dan besok. Wa yata'ayyanul hal idza qtarana bi nahwi al-an, as-sa'a au intaha. Dan dipastikan untuk waktu sekarang apabila fi'il mudhari' itu diiringi dengan al-an, sekarang atau sa'ah, saat ini, intaha. Idza arafta hadza fa misalu ma kana fi zamani takallumi qauluka yakumu zaidun al-an. Apabila engkau telah mengetahui hal ini, maka contoh yang menunjukkan waktu sekarang atau waktu pembicaraan adalah ucapanmu yakumu zaidun al-an, zaid sekarang berdiri. Fala makturin al-fi'lu bil-ana tabayyana anna zaidan qama fi waqti zamani takallumi. Maka tatkala fi'il ini diiringi dengan al-an, maka jelaslah bahwasanya zaidan ini berdiri di waktu pengucapan. Wa misalu maka nama ba'dahu, contoh yang fi'il mudhari' itu untuk menunjukkan setelah pengucapan, qauluka sayakumu zaidun, zaid akan berdiri. Falam aktarana al-fi'lu bis-sini atau falam aktarana al-fi'lu bis-sini dhahara laka anna qiyama zaidin hadatha ba'da zamani taqallumi. Maka tatkala fi'il itu diiringi dengan sin, tampak bagimu bahwasanya berdirinya zaid itu terjadi setelah waktu pembicaraan. Wangdur bada'il fawaid lil imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah. Baik, kembali ke syarah. Nahwu yaktubu, sedang atau akan menulis. Jadi ketika belum ada qarinah, maka diartikan sedang atau akan. Wa yafhamu, sedang atau akan faham. Yakhruju, sedang atau akan keluar. Yasma'u, sedang atau akan mendengar. Yansuru, sedang atau akan menolong. Yatakallamu, sedang atau akan berbicara. Yastagfiru, sedang atau akan minta ampun. Yastariku, sedang atau akan berserikat. Baik, kita masuk yang ketiga. Wal amru. Qala wal amru ma dalla ala hadasin yutlabu husulu ba'da zamani takallumi nahu uktub wafam wakhrud wasma' wansur watakallam wastaghfir washtarik. Adapun fi'il amr adalah apa yang menunjukkan suatu kejadian yang diminta terjadinya setelah waktu pembicaraan. Seperti uktub, tulislah, terjadinya setelah pembicaraan. Ifham, fahamilah, ukruj, keluarlah, isma', Dengarlah, unsur, tolonglah, takallam, berbicaralah, istighfir, minta ampunlah, isyarik, berserikatlah. Tapi definisi ini ada kurang ya, disebutkan dalam ta'liq. Qala sahibul khulal, hadha ta'rifu fihi kusurun. Definisi ini terdapat kekurangan padanya. Mana sisi kekurangannya? Yutlabu khusulu ba'da zamani takallum. Diminta terjadinya setelah waktu pembicaraan. Nah, kita baca penjelasannya. Wal aula fi ta'rifihi ma arrafahu bihil ahdalu fil kawakib. Yang lebih tepat adalah definisi tentang definisi fi'il amr adalah apa yang didefinisikan oleh ahdal dalam kawakib. Haitsu qala, di mana dia menyatakan fi'il amr adalah huwa fi'lun muqtarinun bi zamanin mustaqbalin abadan. Karena al-matluba bihi husulu ma lam yahsul nahwukum fa'andir aw dawamu ma hasala nahwu ya ayyuhan nabiyyu taqillaha intaha. Definisi fi'il amr adalah fi'il yang berkaitan dengan waktu yang akan datang selamanya, karena yang diminta dengan fi'il amr itu adalah terjadinya sesuatu yang belum terjadi. Sabatikum fa'andir, bangun dan beri peringatan. Dalam keadaan Nabi belum bangun dan memberi peringatan. Atau yang diminta daripada fi'il amr itu adalah dawamu ma hasala, terus menerus terjadinya. Nah, jadi fi'il amr itu barakallahu fikum berkaitan dengan waktu yang terus yang akan datang selamanya, karena yang diminta dari fi'il amr itu bisa sesuatu yang belum terjadi, usulu malam yahsul, atau dawamu ma hasala, terus menerus diminta terjadi apa yang telah terjadi. Contohnya, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah. Dalam keadaan nabi seorang yang imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Nah, bukan berarti di sini nabi belum bertakwa. Syahidnya adalah ittaqi, ini fi'il amr. Kalau kita kembali ke definisinya sahibut tuhfah, madala ala hadasin yutlabu suluhu, apa yang menunjukkan perbuatan yang diminta terjadinya, berarti apa? Ketika nabi diperintahkan untuk bertakwa, nabi belum bertakwa. Maka ini definisi kurang ya. Definisi seperti ini ada kekurangannya. Nah, karena yang diminta dari fi'il amr itu bisa husulu malam yahsul atau dawamu ma hasala. Fi fa'ala ta'rifi syari' la yadkhulu fihi qawluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu taqillah li'anna allaha khatabahu bihada wa huwa muttaqin. Berdasarkan definisi syari' sahibut tuhfah, maka tidaklah masuk dalam definisi ini, tidak masuk dalam fi'il amr firman Allah Ta'ala ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah berbicara kepada Nabi dalam keadaan Nabi seorang yang muttaqin, seorang yang bertakwa, bahkan imamul muttaqin. Fa'in kulta kaifa ya'murullahu nabiyyahu bittaqwa wa huwa muttaqin. Kalau kamu bertanya, bagaimana Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk bertakwa dalam keadaan beliau orang yang bertakwa? Fa'ilaika maqalahu al-allamatu syinqiti rahimahullah fi mudzakirati usulil fiqh. Maka inilah jawabannya, apa yang diucapkan oleh al-imam al-allamah syinqiti rahimahullah dalam mudzakirati usul fiqh. Naam, wal jawabu anna amra bittaqwa yuradu bihi dawamu ala dhalika. Jawabannya adalah perintah Allah kepada nabinya untuk bertakwa yang diinginkan dengannya adalah terus menerus senantiasa di atas ketakwaan. Atau makna yang kedua, amara ummatahu bi amrihi. Allah perintahkan umat beliau dengan perintah kepada nabinya, li'annahu qudwatun lahum, karena beliau adalah qudwah, teladan bagi umatnya. Intaha, selesai. Undur al-qawaid al-hissan di tafsir al-Quran. Qaidah sadisah wa arba'in Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Wallahu alam bissawab. Selesai dari pembahasan tentang fi'il amr ataupun al-harfu. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillah ta'ala nastafi bihada. Sekali lagi dihafalkan matannya dan juga al-as'ilah dikerjakan di buku tulis tersendiri. Insyaallah nanti pertemuan yang offline nanti kita koreksi bersama. Baik, nastafi. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.